إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله كمسلمين كمسلمات rahimani wa rahimakumullah, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu dari wali-wali santri yang kami hormati dan juga para santri yang kami cintai. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam silaturahmi dan sekaligus pembagian hasil belajar dari para santri. Dan kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas jalannya dan kelancarannya hubungan ta'awun antara orang tua dan para guru, para pembimbing dan juga para santri dalam menegakkan at-ta'lim wa-ta'allum. Yang dipuji oleh Rasulullah s.a.w. khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan tentunya bukan hanya membacanya, tetapi mempelajari isinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aghfaluha. Ikhwani fi din, a'azakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Juga kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegaknya dakwah ta'lim wa ta'allum, dengan lancarnya proses belajar mengajar, maka kita dan anak-anak kita insyaallah dengan izin Allah dan dengan sebab mempelajari ilmu akan selamat dari sekian banyak tarikan-tarikan hawa nafsu, tarikan-tarikan syubhat, yakni penipuan-penipuan dari mereka-mereka yang memutarbalikkan agama. Dan juga selamat dari serangan bertubi-tubi dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dari kalangan kufar ataupun dari kalangan munafikin, yang kadang mereka menyerangnya dengan tuduhan-tuduhan, menyerang dengan berbagai macam fitnah-fitnah. dan kaum muslimin, bahkan agama Islam selalu menjadi sasaran. Dan tentunya berkait dengan yang terjadi akhir-akhir ini, teror-teror bom dari berbagai macam teroris-teroris yang wallahu ta'ala a'lam berasal dari mana, latar belakangnya apa, dan bosnya siapa, saya enggak tahu. Yang jelas kembali Islam lagi yang tertuduh. Kaum muslimin lagi yang tertuduh. Bahkan kali ini lebih menyedihkan. Pelajaran tauhid ikut tertuduh. Gara-gara belajar tauhid jadi teroris. Maka kita menjelaskan, kita meluruskan bahwa sungguh dengan mempelajari agama Islam dengan benar, dari sumbernya yang benar, dengan pemahaman orang-orang yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dan oleh Rasulnya dalam hadis yang sahih, maka justru kita akan selamat dari perbuatan-perbuatan ekstrim yang melampaui batas, karena mereka mengerti batas-batas syariat dan mengerti hukum-hukum yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Adapun kalau kita pelajari agama dengan benar, seperti para santri kita, para anak-anak bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, belajar dari mulai awal pertama, alif ba ta, sampai pelajari tajwidnya, sampai qiraahnya. Mempelajari dari mulai taharah sampai akhir kitab fikih. Mempelajari tauhid dari yang paling ringkasnya sampai dengan rincian-rinciannya. Yang seperti ini akan terlihat bahwa agama ini penuh rahmat, bahwa agama ini penuh hikmah, bahwa agama ini sempurna, lengkap, adil. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Kata para ulama dalam tafsir ayat ini, untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia, muslimnya dan kafirnya, semuanya mendapatkan rahmat dengan adanya Islam. Kok bisa orang kafir dapat rahmat? Ikhwani fiddin a'azakumullah, di dunia dengan tegaknya agama Islam, orang-orang kafir ikut terbagi rahmatnya. Apa itu? Keadilan yang ditegakkan oleh Islam. Mereka akan diperlakukan secara adil. Yang sebelumnya mereka dilakukan atau diperlakukan secara zalim, tetapi dengan ajaran Islam, tidak. Jangan perlakukan mereka secara zalim, perlakukan secara adil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan para santri sekalian yang kami cintai, agama Islam ini justru menegakkan rahmat. Salah satu contohnya, dengan Islam tegak di sebuah negeri, maka akan tertahan azab. Akan tertahan azab. Mengapa? Adanya orang-orang mukmin, adanya orang-orang yang bertauhid, adanya orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana musyrikin jahiliyah menantang-nantang azab. Kata Abu Jahal, "In kana hadha huwa al-haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan min as-samaa' aw i'tina bi'adzabin alim." Kata mereka, diwakili oleh Abu Jahal, kalau memang apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak, hujani kami dengan batu. Coba turunkan azab. Menantang azab. Mengapa tidak turun di Mekah azab? Mengapa tidak turun hujan batu? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Allah katakan dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwasanya bagaimana mungkin aku mengazab mereka dalam keadaan engkau ada di tengah-tengah mereka. Wa anta fihim. Kami enggak akan mengazab mereka dalam keadaan engkau wahai Rasul ada di tengah-tengah mereka. dan kami enggak mungkin, tidak mungkin menjadi mu'adziban, pengazab golongan yang di tengah mereka ada yang yastaghfirun, ada orang yang meminta ampun. Ikhwan fillah na'azakumullah, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Bagaimana mungkin Allah tidak mungkin akan mengazab mereka dalam keadaan engkau masih ada tengah-tengah mereka? Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bagaimana mungkin Allah mengazab mereka padahal di tengah mereka ada orang yang yastaghfirun? Bukankah berarti mereka kebagian rahmat? Orang-orang kafir mendapatkan cipratan rahmat, tidak turun azab, masih diberi kesempatan-kesempatan-kesempatan untuk bertaubat, untuk berbuat baik, untuk masuk Islam. Demikian pula bentuk rahmat yang lainnya, yang dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan adab kami dengan adab yang merata, sebagaimana umat-umat terdahulu. Seperti yang turun pada kaum 'Ad, diazab habis. Kaum Samud, diazab habis. Fahal tara lahum min baqiyah? Kata Allah, apakah kamu lihat ada sisa mereka? Habis. Kaum Nuh, ditenggelamkan oleh Allah dengan air bah, banjir yang sampai setinggi gunung. Habis semuanya, kecuali yang di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Tidak tersisa. La tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan tinggalkan satu orang kafir pun di muka bumi. Baik. Tetapi dengan datangnya Rasulullah SAW mengatakan jangan adab secara merata. Di adab yang di sana, yang di sini masih selamat. Di adab yang di sini, yang di sana masih selamat. Untuk apa? Agar mereka mendapatkan pelajaran. Walanudziqannahum minal azabil adna duna azabil akbari la'allahum yarji'un. Kami berikan adab yang kecil, bukan adab yang besar, agar mereka mau kembali, agar mereka mau mengambil pelajaran. Ini rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika sudah terusir dalam keadaan beliau disakiti hatinya, disakiti badannya, bahkan dilempari dengan batu, berdarah kakinya. Ketika datang malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, inni malakul jibal. Aku malaikat gunung. Dan aku disuruh untuk mentaatimu. Kalau engkau ingin aku timpakan pada mereka al-akhsabaini la fa'altu. Kalau aku kau perintahkan untuk menimpakan mereka dengan dua batu gunung ini, aku akan lakukan. Tetapi Nabi tidak meminta yang demikian. Nabi menyatakan bal narju min aslabihim man ya'budullah, bahkan kami berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sabarnya dan lihat rahmatnya, lihat kasih sayangnya, berharap kalau tidak mereka paling tidak anak-anaknya nanti. Atau dalam riwayat Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Mereka belum paham. Coba kita bandingkan rahmatnya Rasulullah SAW dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Dengan membunuh orang tidak bersalah. Tidak bersalah dalam tanda petik. Tidak ada penyebab untuk layak dibunuh. Bahkan membunuh anaknya sendiri. Bertentangan dengan yang namanya rahmat. Bertentangan dengan yang namanya hikmah. Maka jangan khawatir para bapak-bapak, para ibu-ibu. Kalau anak-anak kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Bukan menjadi teroris. Bukan menjadi bengis. Bukan menjadi sadis. Tapi justru menjadi orang yang rahmat dan penyayang. Jangan khawatir. Itu fitnah. Apa yang mereka katakan gara-gara belajar tauhid jadi teroris? Keliru. Salah besar. Dan itu kesalahpahaman. Justru kalau seorang belajar tauhid, maka dia akan tahu apa itu keikhlasan. Dengan kalimat la ilaha illallah, berarti kita beribadah hanya kepada Allah. Untuk Allah, pendorongnya adalah harapan keriduan Allah dan rahmat Allah SWT. Tetapi mereka-mereka kaum pemarah, saya sebut kaum pemarah, kaum reaksioner, khawarij, selalu berjalan dengan emosi sepanjang sejarah. Khawarij yang pertama, yang sampai membunuh Utsman bin Affan. Setelah mereka berhasil masuk ke rumah Utsman, mengayunkan pedangnya kepada Utsman. Kemudian istrinya menangkisnya dengan tangannya sehingga putus tangannya. Diriwayatkan bahwa mereka memukul istrinya Utsman bin Affan dengan tangannya ke bokongnya dan kemudian memuji betapa besarnya bokongnya. Apa kayak gitu akhlaknya Islam? Satu. Kedua, dia mendobrak perbendaharaan harta Baitul Mal dan mereka rame-rame merebutnya, menjarahnya. Berarti hawa nafsu yang menguasai mereka, bukan keikhlasan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dorongannya adalah hanya emosi dan hawa nafsu. Maka dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, justru kaum mukminin terdorong karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Dan tertahan karena takut pada Allah. Lihat. Terdorong karena harapan keriduan Allah. Dan tertahan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukum yang demikian? Menjarah Baitul Mal. Haram. Apa enggak takut kemurkaan Allah? Berarti mereka tidak mengerti tauhid. Tidak takut kepada Allah. Berarti kurang tauhid. Berani, kurang ajar pada wanita yang bukan mahramnya. Memegangnya, menyentuhnya, memujinya. Berarti dia tidak takut kepada Allah. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Berarti dia tidak takut kepada Allah. Dan semuanya itu membuktikan kalau mereka tidak mengerti tauhid. Jahil bitauhid. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka fitnah-fitnah terorisme ini, entah sengaja atau tidak sengaja, entah direncanakan atau tidak direncanakan, ada seperti konspirasi. Saya katakan seperti. Karena dari sini memojokkan Islam. Dari sana memojokkan Islam. Dari sono memojokkan. Dari semua pihak. Dari orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani selalu bicara Islam ekstrim. Islam teroris. Islam teroris. Satu. Dari mereka para komunis selalu menyatakan agama membuat rusak, agama membuat berantakan, agama membuat fitnah, perpecahan dan pertumpahan darah. Agama yang dituduh. Mulai mereka mengolok-olokkan agama. Dulu lembaga kesinan rakyat bikin sandiwara judulnya Matine Gusti Allah. Astagfirullah. Matinya Tuhan katanya. Terus beri judul lagi dengan judul Gusti Allah jadi nganten. Gusti Allah jadi pengantin. Melecehkan agama. Sampai kemudian melecehkan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Melecehkan cadarnya. Melecehkan sunnahnya. Melecehkan apa lagi? Qiraatul Qur'annya dan adannya ikut dilecehkan. Ini apakah kebetulan? Dari sini kesimpulannya cadar teroris. Dari sini cadar begini. Dari sana cadar. Apa salahnya cadar ini? Apa salahnya? Seorang ingin melindungi dirinya, melindungi wajahnya. Wallahi mereka sudah memakai sejak dulu masker-masker yang menutupi wajah mereka. Enggak ada yang protes. Mereka sejak dulu para wanita yang memiliki fitrah rasa malu. Mereka menutup sapu tangannya di wajah-wajah mereka. Enggak rame. Orang malu rata-rata menutup mukanya. Sejak dulu. Fitrah wanita. Tidak ribut. Tetapi begitu karena sunnah, karena agama, rame. Kenapa kok sama? Dari teroris berarti cadar itu teroris. Dari merekanya mencerca, cadar itu bukan budaya Indonesia. Cadar itu adalah ini dan itu, budaya Arab. Ila akhirnya, kata kaum liberal. Ya bayangkan kata Yahudi dan Nasrani yang jelas musuh-musuh Islam, yang Allah sudah menyatakan walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani enggak akan ridha kepada kaum muslimin, kepada kalian, sampai kalian ikut mereka. Ya jelas. Kok bisa sama dari semua pihak? Tapi ini muslimin. Ada keanehan. Apakah itu ajaran Islam? Kok korbannya kaum muslimin? Yang matinya kaum muslimin, yang takutnya kaum muslimin, yang dituduh kaum muslimin. Apakah itu perjuangan Islam? Apa itu jihad fisabilillah? Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Sekian perkara mereka selisihi dari ajaran Islam yang sempurna. Allah menyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Mereka seakan-akan memaksa. Kalau tidak mau ikut, saya bunuh kalian. Itu bukan ajaran Islam. Demikian pula Allah katakan, wa ma alayka illa al-balaghul mubin, tidaklah atasmu kewajiban kecuali penyampaian. Kenapa harus memaksa? Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang kita pelajari, bahwa kalau seorang dipaksa, tidak akan mungkin dari hati masuk Islamnya. Enggak mungkin dia yakin dan iman dari hati. Pasti akan dohirnya saja. Kalau dohirnya saja akan menjadi perkara-perkara yang mengganggu. Yaitu para munafikin. Yang di dohirnya Islam, dalamnya tidak. La ikraha fiddin. Demikian pula Nabi mengajarkan untuk sabar. Menghadapi penguasa yang zalim, sabar. Menghadapi penguasa yang tidak adil, sabar. Selama mereka masih punya tanda-tanda keislaman. Ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati taqi. Kami tidak tanya tentang ketaatan pada orang yang takwa. Walakin man fa'ala kaita wa kait. Tapi aku tanya tentang orang yang berbuat begini dan begini dan begini. Wa dhakara syar. Disebutkan kejelekan-kejelekan. Apa jawab Nabi? Ittaqullah. Bertakwalah pada Allah, wasbiru dan sabarlah. Demikian pula dalam hadis lain dikatakan wasbiru hatta talqauni alal haud, sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Disuruh sabar menghadapi mereka-mereka yang zalim selama mereka masih muslim. Karena kalau melawan dengan kekerasan, dengan mengangkat senjata, dengan pertumpahan darah, yang terjadi bukan kebaikan, tetapi lebih besar kejelekan-kejelekannya. Al-Hasan Al-Basri menyaksikan bagaimana Khawarij membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin, menyerang kaum muslimin, merampas harta kaum muslimin. Ditanya, wahai imam, bagaimana mereka ini? Dijawab oleh Al-Hasan Al-Basri, kasihan mereka. Qaumun atau kaum ra'au munkaran, melihat kemunkaran, faghayyaruhu bima huwa ankar minhu. Kasihan mereka, satu kaum yang melihat kemunkaran kemudian mereka lawan dengan kemunkaran yang lebih besar. Lihat jawabannya, melihat kemunkaran dilawan dengan kemunkaran yang lebih besar. Mungkin yang dibunuh oleh penguasa 1-2 orang yang mengganggu. Tetapi mereka menjadikan peperangan antara kaum muslimin yang merata. Hancur sebuah negeri. Hilang yang namanya Suriah. Ikhwan fil din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga agama Allah mengajarkan. La yanhaukumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Anta barruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian terhadap orang kafir yang tidak mengusir kalian, yang tidak memerangi kalian karena Allah. Ini tidak memerangi kalian karena agama. Tidak mengapa bagi kalian untuk bersikap baik pada mereka dan bersikap adil pada mereka. Ayat Allah, apakah mereka tidak baca? Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang mengajarkan kita untuk bersikap adil, menepati janji. Ketika perjanjian Hudaibiyah dengan siapa? Musyrikin, kafir. Perjanjian di Madinah dengan siapa? Yahudi. Apakah Rasulullah SAW melanggar? Apakah kaum muslimin melanggar janji tersebut? Tidak. Dalam sejarah mereka yang melanggar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka kalau barakallahu fikum, kalau kita yang melanggar janji, kita yang menyelisihi kesepakatan, maka justru kita yang mencoreng agama kita sendiri. Maka kembali kepada pembahasan bahwa dengan mempelajari agama, dengan mempelajari tauhid dengan baik, mempelajari sunnah dengan benar, mempelajari fikih dengan benar, dari sumbernya, dari para ulama ahlus sunnah, dari para salafus saleh, dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, jangan khawatir, bukan jadi ekstrim, tetapi jadi rahmah, jadi adil. Ada gasnya, ada remnya. Kalau memang diperlukan kecepatan, maka dia akan gaspol. Tapi ketika ada sesuatu yang harus dia berhenti, lampu merah atau apa, dia akan rem, punya remnya. Dorongannya agama, perintah Allah dan Rasulnya. Remnya yang menahannya juga agama, perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga tertahan karena dalil, terdorong karena dalil. Maka niscaya akan terdorong pada hal-hal yang baik, yang hikmah, yang rahmah, yang adil, dan akan tertahan dari perbuatan ekstrim, terorisme, radikalisme, akan tertahan dari kecurangan, kebablasan, berlebihan, tertahan. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan maraknya pesantren-pesantren Ahlus Sunnah, dengan maraknya kajian-kajian Ahlus Sunnah, dengan semakin banyaknya kajian tauhid, kajian sunnah, negeri ini akan menjadi tenteram. Negeri ini akan menjadi makmur. Dan negeri ini akan menjadi negeri yang penuh barakah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, "Law amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard." Walakin kadzabu. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan buka barakah dari langit dan dari bumi. Dan yang namanya takwa, kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai seperti apa yang sudah dikerjakan oleh para sahabat dan dipuji oleh Allah, itu yang namanya takwa. Kalau menyimpang ke sana kemari, maka itu bukan ketakwaan, penyimpangan dan kesesatan, dan itu yang berbahaya. Kata Abu Qilabah, sebagaimana dinukil di dalam beberapa kitab para ulama, menyatakan, "Mabtada'a qaumun bid'atan illa istahalla as-sayf." Tidaklah satu kaum menghalalkan. Maaf, tidaklah satu kaum mengada-adakan kebid'ahan kecuali ujungnya akan menghalalkan darah. Apakah bid'ah Khawarij ataupun bid'ah Jahmiyah? Apakah bid'ah Mu'tazilah ataupun bid'ah-bid'ah lainnya? Kalau mereka mengadakan satu ajaran baru, lihat ujung-ujungnya. Akan terjadi pertumpahan darah. Istahallu sayf, maknanya menghalalkan pedang. Mengapa? Karena mereka berjalan dengan emosi. Kalau berjalan dengan emosi dan hawa nafsu, tidak ada remnya. Blong. Hawa. Yang penting puas. Itu hawa nafsu. Yang penting saya puas. Enggak ada remnya. Maka niscaya akan penuh perkara yang melampaui batas, berlebih-lebihan, ghulu, ekstrim, sampai muncullah para teroris-teroris. Nasallahu salama wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melihat hasil belajar anak-anak kita yang kita cintai, dan semoga anak-anak kita tetap mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala bimbingan untuk tetap semangat belajar, mencari ilmu. Karena hasil itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah hendaklah engkau tetap belajar. Masalah kemampuan manusia wajar, Allah ciptakan berbeda-beda. Demikian pula upayanya, inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian berbeda-beda. Tetapi selama mereka belajar, berlomba-lomba untuk belajar, masih dikatakan bahwa orang ini thayyib, baik, saleh. Sampai ketika dia mengatakan, saya tidak perlu belajar lagi, saya sudah pintar. Saat itu, dia menjadi orang yang terjelek. Ikhwan fillah, jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al hidayah wa rahmah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita dan anak-anak kita dan turunan kita adalah dzurriyah yang thayyibah, dzurriyah yang salihah, agar turunan kita adalah turunan yang baik dan saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.